manakah akan hilangnya semua kata-kata indah yang aku ucapkan. Aduhai bahagia apabila semua terjadi seperti dahulu. Tak perlu angin, tak perlu.